إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آتاني الله وإياكم من النار. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قرابة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونفس الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. فتبنتي فتنقع في دالة مسجد تريق في دالة مسجد mencari barang hilang di masjid, jual beli, sewa menyewa, dan transaksi-transaksi yang seterusnya di dalam masjid. Nah, barakallahu, sebagaimana yang telah kita ketahui pada bab sebelumnya dalam hadis 1695 bahwa masjid itu dzikrullah ta'ala wa qira'atul Qur'an, untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Qur'an atau yang jenisnya. Sehingga bab ini merupakan pelengkap bab sebelumnya, yakni tentang dilarangnya bertengkar di dalam masjid. Bertengkar di luar masjid itu dilarang. Apabila pertengkaran itu tidak lillah, tapi dinafsi, karena urusan pribadi, apalagi dilakukan di dalam masjid, maka lebih benci lagi. Teriak-teriak tanpa ada kebutuhan itu dibenci, sekalipun di luar masjid. Inna angkaral aswati la sautul hamir, suara yang paling benci oleh Allah ialah suara ringkikan keledai, yakni segala jenis suara yang keras tanpa kebutuhan, teriak-teriak tanpa ada benci kebutuhan, apalagi teriak-teriaknya di dalam masjid, lebih dibenci lagi. Adapun mencari barang hilang, ini di luar masjid silakan. Tapi kalau di dalam masjid, tanya-tanya, kamu lihat anak saya bagaimana? Ya, ini benci, macam itu. Kalau memang ketinggalan, langsung diambil saja, apa tanya-tanya. Ya, nah, termasuk juga dibenci, jual beli di dalam masjid, sewa menyewa atau transaksi-transaksi yang sejenisnya di dalam masjid. Adapun kalau di luar masjid dibolehkan. Ini semuanya dalam rangka memperjelas fungsi masjid itu sendiri, agar tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan dibangunnya masjid, ya, kepentingan-kepentingan yang lain selain tujuan di parlimen masjid. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada yang kurang sebenarnya. Yang mustah bagian ada yang menggunakan dhamir, kan enggak pakai menggunakan dhamir, langsung anna. Tapi yang sahih ialah annahu, ya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul: "Man sami'a rajulan yansudu ghalah fil masjid falyaqul la sallallahu alaihi fa inna al masajid lam tubna li hadha." Awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nah, beliau bersabda, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendengar seseorang mencari-cari barangnya yang hilang dalam masjid, maka katakan kepada dia, semoga Allah tidak membalikkan barangmu. Sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk kepentingan cari mencari barang hilang." Nah, di sini tidak langsung dilarang, berarti hukumnya makruh. Barakallahu. Baik yang hilang itu hewan atau yang lain. Dikarenakan kalau sampai ada yang teriak-teriak, ada yang temu barang saya enggak, tanya-tanya mengganggu kehusuan apa yang terlibat di dalamnya. Termasuk juga telah menyimpangkan maksud dan tujuan dibangunnya masjid. Nah, kemudian dalam hal ini terdapat contoh amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang langsung sesuai dengan kemampuan. Kalau ada orang yang cari barang hilang, langsung didoakan, "La rahmatullahi wa alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu." Itu bentuk pengingkaran bahwasanya perbuatannya itu dibenci, sehingga didoakan tidak ketemu. Jadi yang benar ialah kalian ke masjid, kalau memang ada yang hilang langsung dicari sendiri tanpa tanya-tanya, ya. Nah, kalau ada yang menemukan barang, nah, ya tentunya diambil, nanti diumumkan di bawah saja, ya, biar tidak mengganggu kekhusyukan jamaah di dalam masjid dan juga tidak melanggar hadis ini. Barakallahu fiikum. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Idza ra'aytum man yabiu aw yabta'u fil masjid." Jika kalian melihat ada orang yang menjual barangnya atau membeli barang dari seseorang di dalam masjid, faqulu la ta'rafallahu tijaratan. Maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi untung daganganmu. Wa idza ra'aytum man yamsulu dhalalan faqul la rajallahu alaihi. Dan jika kalian melihat ada orang yang mencari-cari barangnya yang hilang, ya, tanya-tanya, "Kamu lihat gak HP saya? Kamu lihat gak MP3 saya?" Katakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang. Ya, nah, awal ini diwakilkan kami sempat menjelaskan kepada pemilik dan dia melakukan ini. Sorry, nah, atau hasil, nah, dan ini sorry, bukan topik. Di sini jelas larangan dari pemilik masjid dan mencari-cari barang hilang. Ya, saya tanya kepada seorang dalam masjid tentang barang yang hilang. Nah, adapun kalau mendoakan orang itu, ini sesuai dengan apa ini kemampuan dan keadaan, ya. Nama maaf meminta ini kalau tidak mampu dengan lisan, ya dengan hati, ya, tangan, lisan, hati, ya, ini kita tidak ridho dengan tindakannya. Misalkan kalau ada orang cari tanya-tanya kepada kita, "Kamu lihat buku saya enggak di masjid itu, di dalam masjid itu, menjegal mungkar tadi dengan hati, ya. Nah, apa ya, caranya? Ya kita bisa membantunya, mencarikan, ya. Biar saja sendiri, gitu ya, tertinggal. Baik. Ya, jadi perintah mendoakan kejelekan kepada orang yang sulit di dalam masjid atau mencari barang hilang di dalam masjid adalah sesuai dengan tingkatan amal-amalnya kita. Kalau kita mampu dengan tangan, ya dengan lisan. Kalau kita mampu dengan lisan, ya dengan apa yang hati. Dilihat di ekonomi. Kalau di situ dia sebagai orang yang memang membawahi teman-temannya, teman-temannya yang biru didoai kejelekan, tidak jadi masalah, tidak berani, ya. Tapi kalau sama-sama temannya, apalagi yang mendoakan anak kecil, kamu tahu tak? MP3 saya tadi itu, la adhawa aneka. Ya, mana harga beli, harganya besar. Itu ayo, semoga Allah tidak akan membalikkan barangmu. Ngamuk. Melihat yang mencari barang semacam itu emosinya tinggi, ya. Sebaiknya kita, nah, yang tidak mampu mencegahnya dengan lisan, ya dengan hati. Terkotik. Konfirmasi berdosa kalau sampai tidak mendoakan kejelekan tadi. Ya, ini karena sama salah satu bentuk contoh amar ma'ruf nahi munkar, dan itu ada tingkatannya. Kalau tidak mampu dengan lisan tadi, ya dengan hatinya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya masjid itu bukan pasar, tapi tempat ibadah. Beda masa, beda masjid, sehingga tidak boleh kemudian menggelar barang dagangan di dalam masjid atau jual beli, sekalipun tidak pakai digelar di masjid atau sewa menyewa dalam masjid atau transaksi bisnisnya dalam masjid. Nah, ini pun kalau kita ingin sedar kemungkaran, nah, kalau mampu dengan lisan itu akan ada. La rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tidak memberi untung barang-barangnya. Kamu kok doakan saya kejelekan? Soalnya kamu melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini supaya tahu fungsi asal masjid itu dibangun. Bukan untuk perkara-perkara semacam itu, tapi untuk ibadah. Qala rahimahullah. وعن جريجة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من جاء إلى الجبل الأحمر dari جريجة رضي الله تعالى عنه bahwa sebenarnya ada seorang laki-laki mencari barangnya yang hilang di masjid. Dia berkata, siapa yo yang tahu untaku yang merah? Teriak-teriak begitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la wajadtu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mendoakan kejelekan kepada dia, semoga engkau tidak akan mendapatinya. La wajadtu, semoga Allah tidak akan membuat kamu mendapati untamu yang merah dan hilang. Innama bunyatil masjid lima bunyatlahu, karena masjid ini dibangun untuk tujuan yang memang dia dibangun. Apa itu? Ya dzikrullah wassalat wa qira'atul quran wa khalaqatul ilmi wa ta'allum dan yang seterusnya, ya. Nah, perfect. Hadisin diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selama ini juga dalam faedah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masjidnya itu masih tanah liat, itu seringkali ya para sahabat ada yang memasukkan binatang kurbannya ke dalam masjid, ya. Nah, para sahabat itu ada yang sampai jalan-jalan ke pantok, ya. Nah, ini semuanya tentunya dengan menjaga supaya seorang keluarganya tidak apain, mengeluarkan kotorannya dan mengotori masjid. Atau kalau sekarang ini orangnya biasanya memberi tempat wadah khusus di bawah apa namanya duburnya, ya dubur binatang tumbalan, bisa kuda atau enggak, ya. Nah, dikasih tempat khusus. Jadi kalau begitu, nah itu masuk nggak pakai notarisan. Pernah lihat kan? Nah, seperti itu. Ini lebih fokus. Karena memang saya menjawab pemiliknya. Kalau sampai motor ya beli masjid atau jalan, ya. Nah, baru fokus. Tapi kalau di sini saya lihat entah itu sapi, sapi dipakai untuk apa ini? Dati gitu ya. Wah itu biarkan saja bukil, kemudian nggak dikasih kantong untuk wadah kotorannya sehingga jalan ya mulai berangkat sampai finish sampai rumah itu terus jatuh ya. Nah waliyadubillah, nah ini tidak mencerminkan siar Islam yang cinta kasih ya. Nah bukan berarti kita maklumi maklum itu orang desa, enggak. Orang kota sama desa kalau sama-sama muslim, sama-sama harus menjaga kebersihan, enggak ada bedanya. Warga kota maupun warga desa, semuanya disyariatkan menjaga kebersihan. Apalagi sampai dipakai jalan-jalan ninjau masjid. Nah, wah ini harus dikasih wadah supaya tidak mengotori masjid, karena mengotori masjid termasuk tindakan yang dilarang. Kalipun yang makan itu hewan, tapi karena ada yang punya, maka yang punya itulah yang bertanggung jawab. Nah, okay. Qala Allah wa an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i wal bai'i fil masjid wa an tunshada fi dhalah aw yunshada fi. Na'am. Syira, na'am. Wa Dawud at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'an membeli dan menjual di masjid, melarang juga mencari-cari barang hilang di masjid atau disenandungkan jika di dalam masjid. Allah Taala terbeli berkata hadis hadis. Yang dilarang ini ialah sihir siapa yang jahiliyah. puncak-puncaknya sastra, sehingga sastrawan-sastrawan jahiliyah saat itu laris manis. Bahkan di pasar-pasar ya sering gelar demo cheer jahiliyah, para penyihir kumpul kemudian masing-masing menyenandungkan cheer-cheer andalan. Nah, dari sisi bahasa memang tinggi, tapi dari sisi makna muatannya penuh dengan pengagungan apa ini? Khomer, ya, kezaliman, ya, kezinaan, atau hal-hal yang bersaudara-saudara yang lain, kesyirikan, ya. Nah, adapun kalau kesyirikan yang baik, maka ini diizinkan dengan adanya berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita Ibnu Tsabit. Di antaranya adalah syiir untuk membangkitkan jihad fisabilillah, syiir untuk membangkitkan semangat talabul ilmi. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa Ali Tsabit ibn Zaid ibn Yazid as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu dari As-Sa'id Ibn Yazid As-Sahabi, semoga Allah menjadi yang berkat, kuntu fil masjid fakata bani adil fana zaitu fa'idha umar al-Fasar adil-Allah salam al-Fasar idha fa'ti jihadain fajituhu bihima fakala min aina antumah fakala min ahli Sa'id faqala au kuntuma min ahli al-bayt la ujabtuma tarfa'an aswadakuma fi masjid rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawahu Sa'id bin Yazid as-Sahabi berkata, saya pernah di Masjid Nabawi, ternyata ada orang yang memerintahku dengan kerikil kecil lebat. Saya lihat ternyata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang saat sebagai khalifah tak berani ya, Umar Nah, maka Umar pun berkata, kamu bawa dua orang laki-laki ya, datang menghadap saya. Maka aku pun membawa dua orang yang ada di situ. Umar pun bertanya, wahai dua orang laki-laki, kalian datang dari mana? Tuh, kata dua orang laki-laki itu, kami berdua datang dari Paris. Oh, dari Paris, ya sudah. Ya, kata Umar, seandainya kalian berdua berasal dari negeri ini, dari Madinah, niscaya aku akan membuat kalian sakit. Tak pukul kamu, ya, tak sakiti kamu. Ya. Kalian berdua teriak-teriak di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini menunjukkan larangan teriak-teriak di dalam masjid tanpa ada main kebutuhan. Tapi kan ada kebutuhan semacam menyampaikan ilmu yang harus pakai pengeras suara, ya, atau apa namanya menatar sol, ya, meluruskan sol, atau yang jenisnya ada hajat, maka ini tidak apa. Tapi kan teriak amin, teriak itu nggak boleh. Ya, sekali lagi saya sudah mengingatkan bapak atas kembali. Ya, nah, tolong sampaikan. Ya, kalau anak-anak sama belum, tapi jangan dibiasakan. Harus kalian latih, tegur semuanya bertanggung jawab. Ya, nah, barakallahu. Kata Umar, kalau kalian penduduk asli Madinah, Naam. Tak hukum kalian, tak lukai kalian. Kalian telah berani teriak-teriak dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini pelanggaran. Kami berhubung tidak dari bentuk asli, mungkin karena masih belum paham tentang masalah itu, maka cuma menganggap dua orang ini adalah masih bodoh, sehingga tidak dihukum, tapi dinasihati saja, diberi hukum.